Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله تعالى عبادة عظيمة berdakwah mengajak ke jalan Allah menyeru segenap manusia untuk berada berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan satu bentuk ibadah yang teramat agung. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menunaikan tugas dakwah ini. Allah subhanahu wa ta'ala mendorong pula, memotivasi agar kaum muslimin, orang-orang yang berjalan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka hendaknya turut berkiprah di dalam dakwah. Dakwah menyeru, mengajak segenap manusia untuk berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan segenap titah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka orang-orang yang menunaikan tugas dakwah, orang-orang yang memiliki komitmen untuk mengajak, menyeru segenap manusia agar berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memiliki predikat yang terpuji. Di dalam surat Fussilat ayat ke-33 Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan betapa mulia, betapa memiliki keutamaan orang yang berkiprah di dalam dakwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَةَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru, mengajak ke jalan Allah dan ia beramal soleh dan ia menyatakan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini terungkap tidak ada seorang pun yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan ia beramal dengan apa yang ia serukan, yang ia ajak manusia ke jalan tersebut, ia beramal mengamalkannya. Dan ia pun menyatakan bahwasanya dirinya adalah termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Di dalam surat Fussilat ayat ke-33 ini memaparkan tentang betapa mulia, betapa utama orang yang turut di dalam menunaikan dakwah. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 108 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Katakanlah inilah jalanku, aku mengajak menyeru ke jalan Allah atas dasar basirah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku dan maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Menurut Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, فَقَوْلُهُ وَمَنِ اتَّبَعَنِي, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan وَمَنِ اتَّبَعَنِي dan orang-orang yang mengikutiku, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka yang ittiba', mereka yang menunaikan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat wa manittaba'ani 'athfun 'ala dhamir fi ad'u ila Allah merupakan bentuk rangkaian apa terhadap dhamir kata ganti yang terdapat di dalam kalimat ad'u ila Allah, aku menyeru ke jalan Allah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Al-Bahjaz rahimahullah, fa fiha di dalam ayat tersebut dalilun ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam humud du'atu ila Allah ta'ala. Di dalam ayat tersebut terkandung dalil petunjuk sesungguhnya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mereka adalah du'at ila Allah ta'ala. Mereka adalah para da'i yang menyeru, yang mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini kita bisa memetik faedah bahwasannya siapa saja orang yang mengaku dirinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bermutabaah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kalau ia menyatakan mengakui bahwasanya dirinya adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti ia adalah seorang da'i. Berarti pada dirinya terpikul tanggung jawab untuk berdakwah. Berarti pada dirinya terpikul tanggung jawab untuk mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan atau disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maka di dalam dakwah ini pun tentunya yang mampu berdakwah dengan menyampaikan ilmu secara lisanan dengan bahasa verbal, maka tunaikanlah dengan kemampuan yang dimilikinya. Tunaikanlah dakwah yang berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Manakala seseorang ternyata tidak mampu menyampaikan dakwah dengan lisannya, masih banyak cara untuk menyampaikan dakwah tersebut. Masih banyak cara untuk mengajak manusia agar mereka berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu dengan bahasa lisan, bisa dengan bahasa tulisan. Tapi saya tidak mampu menulis. Masih ada tulisan-tulisan lainnya, baik dari para ulama, ya, yang kalau mungkin di Indonesia tulisan para ulama sudah diterjemahkan, atau melalui media-media yang dikelola dan ditulis oleh para asatidah ahlus sunnah dari kalangan salafi, masih ada. Kalau tidak mampu berdakwah secara lisan, berdakwah dengan bahasa tulisan. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan menyebarkan apa yang telah ditulis oleh para ulama atau mungkin ditulis oleh para asatidz. Ya, menyebarkan pesan-pesan dakwah melalui tulisan. Ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya. Ya. Entah dengan menyebarkan buletin, ya, mau datang ke tiap-tiap rumah silahkan, mau menyampaikan di masjid silahkan, mau menyampaikan ketika bertemu di tempat kerja silahkan. Yang intinya tugas berdakwah itu ditunaikan. Ini kalau mengaku diri sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, ya. Artinya di dalam ayat ini disebutkan ad'u ila Allah. Aku menyeru ke jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunaikan tugas dakwah. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendaknya menjadi teladan bagi kita. Hendaknya menjadi contoh bagi kita. Karena setiap sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan uswah hasanah, teladan yang baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian, fi Rasulillahi, pada diri Rasulillah itu ada uswah hasanah, ada teladan yang baik. Teladan yang baik diantaranya meneladani bagaimana beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan risalah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdakwah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan wahyu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak kaumnya, masyarakat Quraisy yang pada waktu itu yang bergelimang di dalam kesyirikan, diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi manusia-manusia yang bertauhid dan menyingkirkan segala macam bentuk kesyirikan. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, orang yang kita jadikan teladan, contoh yang baik. Di antara yang perlu kita contoh, ya, selain seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari beliau, ibadah beliau, dan yang lain-lainnya, di antara yang kita contoh adalah bagaimana dakwah yang beliau tunaikan. Ya. Karena di dalam ayat tadi disebutkan ad'u ila Allah. Aku mengajak ke jalan Allah. Ini tugas kita. Jadi berdakwah, ya, selain tadi kalau kita ingin disebut sebagai orang yang terbaik perkataannya, ya, juga ingin disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tunaikanlah tugas dakwah ini. dengan berbagai macam cara yang telah dituturkan di dalam syariat. Ini tugas kita, mengajak manusia untuk berjalan, berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang didakwahkan? Di dalam ayat ini disebutkan ala basirah. Yang didakwahkan adalah atas dasar basirah. Ad'u ilallah ala basiratin. Aku menyeru, mengajak ke jalan Allah atas dasar basirah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan basirah adalah al-ilm. Yang dimaksud dengan al-ilm, ilmu, yaitu ilmu syar'i atau menurut Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, termasuk di antara ilmu yang harus didakwahkan, kalau kita baca risalah Salafatul Usul, disebutkan al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil islam bil adillah. Itu yang didakwahkan, sehingga manusia, sehingga umat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masyarakat mengenal nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga masyarakat mengenal al-Islam, agamanya, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Tidak mengenal agama dari katanya dan katanya. Tidak mengenal agama karena taklid buta. Tidak mengenal agama karena tradisi yang sudah mengikatnya. Tidak. Tetapi ia mengenal agama, ia mengenal Islam dengan baik dan benar, karena mengikuti dalil yang ada. Ini dakwah yang harus didasarkan kepada al-ilmu syar'i. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, qala Allah wa qala Rasul. Yang didakwakan adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dakwah yang kita sampaikan dengan tujuan agar mereka, orang yang kita seru, orang yang kita ajak, mereka menaati Allah. Mereka berjalan di atas jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai. Itu yang ingin kita sampaikan, agar mereka mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencintai sunnahnya dan membenci kepada kebid'ahan, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang ingin kita sampaikan. Sehingga ketika kita menyampaikan, maka benar-benar harus di atas dasar yang sifatnya ilmiah. Selama ada tuntunannya, kita ikuti. Selama tidak ada tuntunannya, kita tinggalkan. Nah, ini dakwah yang dijalankan adalah ala basirah, atas dasar basirah, ilmu syar'i. Manusia diajak untuk memahami Manusia diajak untuk kemudian menyelami sampai dia memahami, sampai dia mengamalkan, kemudian dia mendakwahkan kembali. Ilmu syar'i tersebut. Ya. Dan dakwah kita bukanlah dakwah sebagaimana kaum politikus masa sekarang. Ya. Mengajak kepada segenap manusia agar mengikuti partainya. Bukan. Mengajak kepada segenap manusia agar mendukung dirinya. Bukan itu. Ya. Bukan itu. Ya. Dakwah yang kita tunaikan adalah agar manusia mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, agar manusia bertauhid, agar manusia tidak terjatuh kepada kesyirikan, bahkan ia membenci dan memerangi kesyirikan, agar manusia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencintai sunnah-sunnahnya dan membenci terhadap segala bid'ah, sesuatu yang diada-adakan, yang baru, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam urusan agama. Ya. Bahkan membenci kepada sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang ingin kita sampaikan kepada orang yang kita ajak. Apakah dia kemudian mengikuti dirinya ataukah tidak, itu bukan masalah. Yang jelas ia bagaimana beragama yang baik. Bagaimana ia berislam, menunaikan agama Islam sesuai dengan tuntunan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dakwah kita. Dari bangsa manapun, dari suku manapun. Ya. Selama ia mengikuti ya. Apa yang disampaikan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman salafus saleh, maka sudah ya. Berarti ia ya. Kalau kita sudah menyampaikannya, kemudian ia mengikutinya, dia mengamalkannya, sudah sampai di situ. Tidak lantas kemudian ia dipaksa untuk menjadi pengikut. Tidak. Sebab yang diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah perbedaan dakwah kita dengan dakwah kaum politikus sekarang. Ya. Sehingga ya, kesamaan kita karena kesamaan pemahaman ya. Yang di daerah mana, yang di daerah mana, sama pemahaman, sama dipersatukan karena itu ya. Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan dengan sebab pemahamannya yang sama. Nah, ini dakwah kita. Oleh karena itu ya, ya, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sudah sepantasnya menunaikan tugas yang mulia ini ya. Banyak cara, banyak uslub yang bisa kita tunaikan selama tidak melanggar apa yang telah disyariatkan. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat ke-104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, satu kelompok manusia yang bertugas. Apa tugasnya? Yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia untuk berada di atas kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mengajak manusia untuk meninggalkan, ya, untuk tercegah dari kemungkaran, mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang prinsip-prinsip di dalam dakwah itu sendiri, yaitu diantaranya mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah untuk berbuat kemungkaran. Ini dakwah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan diri kita untuk berada di atas jalan tersebut, menyeru kepada kita, menyeru kepada segenap manusia, menyeru kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar berada di atas jalan tersebut, yaitu termasuk di antara umat yang bertugas mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan dalam surat An-Nahl ayat ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah. Al-ayat. Serulah, ajaklah oleh engkau ke jalan Allah, ke jalan Rabbmu, jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang hikmah, yang sesuai dengan Al-Quran wa sunnah, dengan pemahaman salafus salih, dengan pemahaman salaful ummah, salafus salih. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Menyandarkan berdasarkan ayat-ayat yang mulia di atas. Maka para ulama secara tegas menyatakan bahwasannya bi anna da'wata ilallahi ta'ala fardhu kifayah, bahwasannya mengajak ke jalan Allah merupakan fardhu kifayah, wajib atas sekelompok dari kaum muslimin untuk menegakkan dakwah di setiap masa dan di setiap tempat. Apabila sampai belum ada yang menegakkannya, seorang pun dari mereka, maka dosanya ditanggung seluruh masyarakat atau penduduk atau kaum tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya dalam tugas dakwah itu harus ada yang memikul. Ya. Dan sebagaimana tadi penjelasan bahwasannya, ya, orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka adalah duat, mereka adalah dai. Kita semua adalah dai untuk diri kita sendiri atau untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, seperti istri dan anak-anak kita. Ya. Karena sesungguhnya mendakwahi istri, mendakwahi anak-anak kita, itu adalah kewajiban yang terpikul pada diri kita. Ya. Kewajiban yang terpikul pada diri kita. Ya. Membimbing, mengarahkan istri dan anak kita. Ya. Memberi semangat kepada keduanya, kepada istri dan anak kita. Semangat untuk terus. Ya. Bisa beribadah dengan tuntunan yang benar. Ya. Bisa beramal saleh dengan tuntunan yang telah disyariatkan. Ya. Melakukan amal-amal kebajikan. Memberi tasjih, dorongan, ya, membimbingnya, menegurnya kalau salah, menasehatinya kalau salah, itu adalah tugas kita. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, dimanapun kita berada, ya, tugas dakwah itu tidak bisa lepas. Ya. Kita hidup di dalam keluarga. Kita menasehati istri kita, ya, kalau bertutur kata yang santun, kalau bertutur kata yang sopan, itu berarti dakwah. Ya. Itu berarti memerintahkan kepada yang ma'ruf. Dan berupaya agar istri kita tidak terjatuh kepada sesuatu yang mungkar melalui lisannya. Dan inilah dakwah. Ya. Nah, tugas kita dalam di dalam keluarga diantaranya seperti itu. Ya. Anak kita kita didik dengan cara yang baik. Kita ajari dia kalau masih kecil dengan doa-doa. Kita ajari dia membaca Al-Quran. Kita ajari dia dengan adab-adab akhlak yang baik. Itu adalah dakwah. Ya. Mendakwahi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Dan sadar ataupun tidak sadar, kita sudah menunaikan tugas dakwah. Walaupun baru pada ruang lingkup kehidupan keluarga. Dan itulah yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ya. Dalam rangka untuk supaya keluarga kita terselamatkan dari siksa api neraka, ya, kita seru mereka. Kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dakwah. Itu kalau ruang lingkup kehidupan keluarga. Ya. Dakwah kita diperluas lagi setelah keluarga, diperluas lagi tetangga. Ya. Tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan, tetangga belakang. Ya. Harus pula merasakan. Ya. Sudah tersentuh oleh kita, sudah tersentuh dakwah kita. Ya. Wah, tapi kalau sama tetangga saya enggak pede. Ya. Enggak pede bagaimana? Wah, tidak pede saya. Kalau bicara di depan orang lain, enggak bisa. Ya. Tiba-tiba harus gagap saya. Ya. Tiba-tiba hilang semua ini. Ya. Yang di pikiran ini hilang semua. Enggak pede. Ya sudah. Kalau memang tidak mampu seperti itu, dakwah dengan cara yang lain. Ke tetangga kita kanan, kiri. Melalui apa? Ya. Beli buletin. Yang harganya murah. Buletin itu harganya berapa? Al ilmu itu berapa? Hah? Berapa? 200 rupiah? Enggak, 1000 ya? 1000. Ya. 1000 itu mahal enggak? Enggak ya? Coba antum uang jatuh 1000 kira-kira dicari gitu. Hah? Enggak ya? Berarti ringan bagi antum. Iya kan? Oh, kalau uang recehan 1000 jatuh gitu, antum tidak lantas, waduh, tak telusuri lagi jalannya. Kan enggak begitu. Itu menunjukkan ringan. Ya. Uang 1000 kalau beli gorengan dapat berapa? Hah? Beli mendoan? Hah? Dapat 1 ya? Masih kurang malahan. Oh, separuhnya malah mendoan. Masya Allah. Bayangkan. Padahal al-ilmu itu isinya ilmu. Ya. Isinya kalau antum berikan kepada seseorang, kemudian seseorang itu mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum dapat apa? Dapat pahala yang pahala itu melebihi senilai unta merah. Melebihi loh. Lebih baik daripada unta merah. Apa itu unta merah? Unta merah itu adalah benda yang sedemikian berharganya, sedemikian nilai, tinggi nilainya di kalangan orang-orang Arab pada masa itu. Bayangkan. Dengan bermodal setengah mendoan. Oh iya kan tadi setengah mendoan 1000 itu. Ya. Dan dengan sebab itu seseorang mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum dapat lebih dari unta merah. Modalnya kecil, tapi keuntungannya luar biasa. Dan tidak sulit bagi antum. Ya. Tidak sulit bagi antum. Ya. Buletinnya ada. Ya. Datang ke tetangga. Mau baca enggak? Ini ada yang bagus di tulisan. Apa itu? Ya. Tentang terorisme. Ini sekarang nih banyak penangkapan. Ya. Ini coba ciri-ciri teroris itu. Bisa dibaca di sini. Masya Allah. Ya. Ini ada tulisan bagus ini. Apa itu? Tata cara berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi. Coba baca. Masya Allah. Ini ada tulisan bagus ini. Ya. Apa itu? Ini bacaan-bacaan sholat jenazah sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, saya belum hafal ini. Oh iya, nih. Nih, baca. Udah gratis buat antum. Masya Allah. Dakwah enggak perlu banyak kalam. Enggak perlu banyak bicara. Ya. Ya. Ya. Langsung berikan, dia baca sendiri. Bahkan mungkin tidak hanya dia yang membaca. Mungkin orang lain, istrinya, anaknya, atau yang lainnya yang ada di dalam rumah itu. Masya Allah, banyak memberikan manfaat. Besoknya lagi antum datang lagi, ini ada lagi nih tulisan yang bagus. Apa itu? Ini masalah akidah, tauhid. Bagus coba antum baca, pelajari. Masya Allah, manfaatnya besar. Antum dengan beberapa cari kertas itu, antum sudah ingin menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Bermodal apa? Setengah mendoa. Saya katakan setengah mendoan untuk menunjukkan betapa modalnya itu minim, sedikit sekali, tapi keuntungannya luar biasa. Tabungan untuk di akhirat itu luar biasa. Tabungan kita di akhirat insya Allah gak dibobol seperti yang sekarang musim ini, scamming. Ini masya Allah keutamaannya luar biasa. Besok lagi bawa satu buletin lagi. Ini bagus nih kalau dibaca sama putri istri antum. Wah, apa itu? Ya ini tentang wanita-wanita yang soleha. Masya Allah. Besok lagi antum bawa, ini ada nih bagus. Apa itu? Jeruk. Lumayan. Loh kok jeruk sekarang? Iya. Ya gantian lah. Besok ada majalah, besok ada apa, terus dakwah. Kalau dia sudah menerima, jangan kemudian kita berhenti. Kalau dia sudah menerima, terus aliri, terus aliri lagi, aliri lagi, terus. Ibaratnya kalau ada ladang yang subur, aliri terus airnya, tanami terus. Coba kalau kita tahu ladang subur terus dibiarkan begitu saja, kira-kira bagaimana? Sayang kan? Lahannya subur tidak kita garap. Betul? Sayang. Kalau tahu lahannya subur, irigasinya atur supaya airnya masuk. Tanamannya segera ditanam biar cepat menghasilkan. Kan begitu? Kita juga tahu ini ada mad'u, ada orang yang kita dakwahi, dia menerima. Terus datangi, jangan sudah menerima, sudah. Oh dia sudah enggak menolak kok. Ya terus, memangnya ilmu itu berhenti kalau orang itu sudah tidak menolak. Terus alir, terus sampaikan dakwah itu. Jangan sampai kemudian kita melepas. Ini dalam rangka untuk mendakwahi. Kita tidak perlu banyak bicara, cukup tulisan-tulisan itu yang ia baca, yang ia kemudian telaah, ia kemudian pahami, ia kemudian pikirkan baik-baik dengan dalil-dalil yang jelas, nasnya dari Al-Quran, dari hadis, dengan pemahaman yang pemahaman itu berasal dari para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Masya Allah, keutamaannya luar biasa. Bagi dirinya, bagi diri kita sendiri yang mengajak orang tersebut untuk berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dakwah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang peperangan Khaybar, ketika tongkat komando itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara wasiatnya, ya, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri ka. Ya. Demi Allah, ini Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berbicara kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, demi Allah, ya, Rasulullah SAW bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Taala, demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, ya, dengan sebab engkau, seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Taala, maka itu lebih baik bagi dirimu dibandingkan bila dirimu mendapatkan unta merah. Ya. Unta merah adalah harta benda yang sangat bernilai di kalangan orang-orang Arab. Harta benda yang sangat bernilai. Ya. Orang Arab kalau sudah punya unta merah, sudah. Ya. Berarti dia memiliki harta yang luar biasa tinggi nilainya. Nah, orang yang didakwahi, sehingga orang itu kemudian mendapatkan hidayah dengan sebab kita. Ya. Seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kita. Ya. Maka itu akan lebih baik bagi kita dibandingkan kita mendapatkan apa? Unta merah. Ini keutamaan berdakwah. Ya. Jadi kalau modalnya tadi cuma setengah mendoan dapat terus yang lebih baik dari unta merah, masya Allah, modalnya kecil, untungnya berlipat-lipat. Ya. Inilah keutamaan berdakwah. Ya. Nah, kita harus data siapa yang harus didakwahi, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita. Ya, dakwahi, apalagi sekarang ya, dengan medsos ya, jangan disalahgunakan medsos itu, tapi gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Di antara yang bermanfaat itu untuk berdakwah. Ya. Kakak kita punya medsos, ya dikirimi sehari, dikirimi tentang tata cara kaifiat wudu yang benar. Ya. Sehari dikirimi tentang tata cara sholat, bacaan-bacaan sholat yang benar. Esok lusa dikirimi lagi tentang zikir-zikir yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zikir ba'da sholat itu seperti apa? Kirimi sesuai dengan tingkat pemahamannya. Yang baru-baru ya, tata cara wudu, tata cara sholat, bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan zikir, keutamaan-keutamaan berzikir. Ya. Nanti diselingi dengan akidah. Kirimi tentang masalah ya, apa itu tatoyur misalnya. Apa itu macam-macam perbuatan syirkiah dan seterusnya dan seterusnya. Terus didakwahi. Tidak perlu panjang-panjang. Ya. Tidak perlu panjang-panjang. Bahkan bila perlu ada yang bagus, copy paste, sudah kirim langsung. Enak kan? Tinggal copy paste saja. Ya. Ya. Copy paste enak kan? Kalau salah kirim saja, aduh, salah kirim. Oh, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya sudah, mudah-mudahan itu untuk dakwah. Kan gitu. Oh, mau di apa? Hoax? Enggak lah. Enggak akan dicela karena dakwah itu kan enggak. Kalaupun salah kirim, insya Allah itu akan memberi manfaat. Ya. Nah, ini dakwah melalui medsos. Manfaatkan oleh kita. Ya. Ya. Sehingga mereka sedikit, sedikit-sedikit. Ya. Nah, ketika mereka sudah mulai tiko, ketemu kita, ya tentu kan akan tanya-tanya. Ya. Mana lagi kalau dianya sudah ya, betul-betul percaya dengan kita. Nah, kirim buku, kirim majalah, kirim berikutnya. Ya. Besok kirim jadwal kajian. Terus. Ya. Antum di mana? Di Bekasi sana. Oh, ini ada jadwal kajiannya di Bekasi. Alamatnya di sini. Datang ke sana ya. Begitu terus. Ya. Kalau di Cilacap, ya ini jadwal kajiannya di Cilacap. Di daerah mana? Lebeng kah? Daerah mana lagi? Di kota di mana? Berikan. Ya. Coba datang ke sana. Nanti ada temui ustadz-ustadznya di sana. Kalau mau tanya-tanya, tanya-tanya sepuas-puasnya. Ini supaya ya, orang yang kita dakwahi kemudian terus istiqomah. Ya. Ini ya, untuk mengarahkan supaya dia tetap ya, ba'dallah ya, dia tetap berada di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jadi awalnya cuma ya, sharing-sharing begitu saja, tapi sharing-sharing kita adalah sharing-sharing yang bermanfaat kan banyak di medsos. Ya. Antum kutip ya. Ya, melalui grup-grup ya dari kalangan salafiyin yang di situ di apa namanya di koordinasi apa di dibimbing oleh para asatidzah ya. Dari kalangan salafiyin antum ambil ya, yang sekiranya itu ya sesuai dengan orang yang akan kita dakwahi ya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan dakwah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Sahih Muslim, hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki ya, kebaikan kepada seseorang, ya, maka bagi dia akan mendapatkan ganjaran sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Luar biasa. Ya. Kita mendakwahi seseorang. Ini loh bacaan-bacaan, pikir-pikir setelah sholat. Ini tuntunannya. Terus orang itu mengamalkan apa yang kita sampaikan. Dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Ya. Tabungan kita untuk kehidupan akhirat. Karena kita sudah menunjukkan sesuatu yang baik kepada orang lain. Dan orang lain tersebut mengamalkannya. Ia dapat pahala, kita pun dapat pahala sebagaimana orang itu mengerjakannya. Ya. Luar biasa. Ya. Apalagi ini menjelang Ramadan. Ya. Menjelang Ramadan, bab tentang masalah saum, bab tentang masalah kumpulkan mulai sekarang. Wah, tapi kalau sendirian berat ya biayanya. Kalau sendirian berat, ayo urunan. Kumpulkan. Ya, salafiyin. Satu RT, dua RT. Ya, satu daerah. Ya. Kumpul, ayo kita urunan. Mulai sekarang belanja. Belanja apa? Belanja yang berkaitan dengan masalah siam Ramadan. Dari mulai buku, dari mulai tulisan buletin, dari mulai majalah, dan seterusnya yang berkaitan dengan Ramadan. Begitu. Musim haji setelah itu. Musim haji, ayo kita kumpulkan lagi. Ayo, urunan-urunan. Ini di kampung kita banyak yang mau haji. Kumpulkan. Cari artikel-artikel, cari majalah ataupun yang lainnya yang berkenaan dengan haji. Banyak jamaah haji kita ini yang setelah di sana enggak paham. Kasihan mereka. Ya. Kasihan mereka. Ya. Diberi pembimbing haji, pembimbing hajinya ya seperti itulah. Ya. Kita paham. Ya. Bukan menuntun kepada apa. Hanya sebagian. Banyak dari mereka yang justru tidak menuntun sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW. Mau tarwiyah saja dihalang-halangi. Nanti bagaimana kalau sakit? Di sana enggak ada petugas kesehatan loh. Loh, ini negara Saudi. Yang menyelenggarakan, yang mengurus, mengelola haji ini. Pemerintah kerajaan Saudi. Masa tarwiyah di Mi'ad, tarwiyah untuk bermalam di Mina itu nanti kalau sakit enggak ada petugas di sana. Memang sana tengah hutan belantara. Ya, semua wilayah-wilayah haji di-cover sama pemerintah ya, kerajaan Arab Saudi. Tapi dari sini sudah ditakut-takuti. Orang untuk menghidupkan sunnah, orang untuk mengamalkan sunnah sudah ditakut-takuti. Nanti kamu tersesat, nanti kamu lepas dari rombongan, terus bagaimana kamu? Wah, ditakut-takuti dulu. Nah, yang seperti ini kan kasihan. Jamaah haji yang seperti ini kan kasihan. Kalau kamu pergi sendiri, saya tidak tanggung jawab, kata pembimbingnya. Loh, buat apa panjenengan ditunjuk jadi pembimbing terus tidak mau bertanggung jawab? Ya. Ini keadaan seperti ini. Nah, begitu musim haji, ayo kita. Bila perlu mereka diundang. Kalau tidak sempat diundang, sudah diberi saja selebaran cara haji menurut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibagi, bagi, bagi. Dakwah. Ya. Kasihan ya jamaah haji Indonesia itu, kasihan. Nanti kalau ketemu, wah saya belum ini-ini. Udah pak, kan banyak jamaah haji yang belum bisa baca Quran juga. Banyak. Nah, kalau kita temukan, bapak mau haji? Iya. Belum bisa baca Quran bapak? Belum. Udah pak, sebelum bapak berangkat, kursus kilat dengan kami. Mari, mari. Datang aja ke masjid Abu Bakar As-Siddiq di Lebang. Nanti kita kursus kilat baca Al-Quran. Nah, sambil kursus kilat baca Quran kan kita bisa dakwah. Kita bisa ini bekal haji ini pembekalan. Ya. Bapak punya teman, ajak aja temannya ke sini. Akan diajak lagi. Terus begitu. Ini dakwah. Dan ini tanggung jawab kita. Ya. Siapa lagi yang akan mendakwahi kepada Al-Quran was sunnah difahmi salaful ummah? Siapa lagi yang akan mendakwahi kalau bukan kita? Ya. Kalau bukan kita, siapa? Ya. Ya. Nah ini ya, hal yang banyak sekali kita lakukan. Ya. Kadang-kadang kita tetangga kita mau haji itu kita kan, oh itu bapak itu mau berangkat haji di tahun ini. Sudah kita, begitu saja responnya. Padahal ini kesempatan untuk mendakwahi. Ya. Bapak mau haji ya pak tahun ini? Iya, insya Allah. Nah besok bawa. Ya. Fotokopian pun gak apa-apalah. Dari majalah Asyariah tentang haji itu kan. Ada kan? Edisinya pernah. Terbit, nah, fotokopi, cret, ya. Besok bawa, pak, ini ada bacaan. Ini tuntunan berhaji. Mudah-mudahan mungkin bermanfaat. Orang dalam keadaan seperti itu membutuhkan sekali bimbingan dari kita. Membutuhkan sekali bimbingan dari kita. Dan ketika ada yang menyodori ini tata cara haji yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan dibaca. Karena dia sedang memerlukan. Ya, bahasanya itu dia sedang haus tentang bagaimana cara manasik haji yang benar. Sedang haus. Kita beri. Kita harus tanggap. Ya. Teman kita, ya. Kita mendengar dia mau berangkat haji. Ya. Tanya, mau berangkat haji? Jenengan mau berangkat haji tahun ini? Iya. Besok, lusa, carikan. Ya. Tulisan-tulisan berkaitan dengan haji. Ya. Kalau kita tidak bisa menjelaskan secara lisan, carikan rujukan-rujukan yang benar tentang masalah tuntunan haji. Berikan dakwah. Ya. Ini dakwah. Ya. Nah, hal-hal seperti ini. Ya. Ya. Jadi situasi-situasi Ramadan, ya. Situasi-situasi mendekati musim haji, itu situasi-situasi yang jiwa seseorang itu yang akan mengerjakan yang Ramadan, yang akan mengerjakan haji, itu situasi kejiwaannya itu siap untuk menerima. Siap untuk menerima. Coba di bulan Ramadan, kita mendakwahkan tentang keutamaan-keutamaan Ramadan. Orang kan senang baca. Karena memang jiwanya ini sudah siap menerima. Menerima al-khair itu siap. Ya. Diminta sedekah pun, di bulan Ramadan orang cenderung. Karena memang jiwanya ini siap untuk berbuat kebaikan. Begitu juga di musim haji. Orang yang mau pergi haji, jiwanya ini sedang siap untuk menerima sesuatu yang berkenaan dengan masalah bimbingan haji. Ini kesiapan mental. Dalam kondisi mereka siap mental, kita beri. Dalam kondisi mereka sedang membutuhkan, kita beri. Itu akan sangat membuka, ya ba'dallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan sangat membuka, ya, untuk kemudian terbukanya pintu-pintu dakwah berikut-berikutnya. Nah, ini yang jangan sampai kemudian kita, ya, lepas momentum-momentum seperti itu. Ya. Karena, ya, dakwah kita ini dakwah, ya, rahmatan lil alamin. Ya. Dakwah kita ini adalah dakwah rahmatan lil alamin. Untuk semua orang, semua manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasakan dakwah yang kita tebarkan. Ya. Maka ikhwah fiddin azakumullah. Ya. Tentu saja dalam berdakwah ini banyak sekali rintangan, cobaan. Maka kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, di dalam, ya, pelajaran salah satu usul disebutkan, ya, setelah menyebutkan ad-da'watu ilaih, menyeru, mengajak kepada ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian, ya, beliau rahimahullah menyebutkan tentang as-sabru 'alal adzafi, bersabar, ya, bersabar di atas jalan tersebut, di atas jalan dakwah, di atas jalan pengamalan ilmu, di atas jalan thalabul ilm, ya, semuanya harus sabar. Dan kesabaran ini penting bagi seorang da'i. Karena apa? Karena yang namanya dakwah, ya, yang namanya dakwah tidak selalu, ya, berjalan mulus. Kadang-kadang menghadapi hambatan-hambatan. Ya, mau dirikan masjid, ya, kemudian dikomplain. Ya. Padahal ya, belum dalam masalah dakwahnya, baru mau mendirikan masjid. Ya. Sudah ya, difitnah kesana kemari. Ya. Baru melihat tampilannya, orang sudah curiga. Itu masalah ujian-ujian dalam dakwah. Tapi ujian-ujian semacam itu belum seberapanya. Ya. Belum seberapanya. Ya. Belum lagi ya, ujian-ujian dari ya, orang-orang yang memang dia bukanlah termasuk dari du'at yang mereka itu hum ahlul basirah. Ya. Asy'ubad hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya ya, ad-du'at, orang-orang yang berdakwah ya, atau orang-orang yang menisbahkan kepada dakwah ya, itu ada tiga macam ya. Yang pertama hum ahlul basirah, mereka adalah orang-orang ya, yang berpegang kepada ya, al-basirah. Mereka memahami agama Allah, mereka mendakwahkannya dengan hikmah, dengan nasihat yang baik ya, dengan hujah-hujah, dengan burhan-burhan, penjelasan-penjelasan ya, bukti-bukti yang nyata, dalil-dalil yang ada. Mereka adalah orang-orang yang sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'an. Ya. Katakanlah inilah jalanku, aku menyeru ke jalan Allah atas basirah, di atas basirah, di atas ilmu syar'i. Saya, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kelompok yang kedua, macam orang yang kedua, du'atul jahli. Ya. Para da'i ya, yang jahil. Ya. Yang jahil. Mereka adalah orang-orang yang justru membuat kerusakan. Bukannya memperbaiki keadaan masyarakat. Bukannya memperbaiki keadaan umat. Tetapi mereka justru membuat kerusakan dengan dakwah yang mereka serukan. Kata Asy'ubad Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, du'atul jahli ini, ya, mereka pada hakikatnya adalah tangga bagi ahlul ahwa, ya, bagi orang-orang yang berjalan di atas hawa nafsunya, ya, untuk menyebarkan berbagai kebatilan. Yang ketiga macam ya, para da'i, yaitu du'atul fitnah wad-dolal. Ya. Du'atul fitnah wad-dolal. Para da'i ya, yang ya, menjadikan keadaan itu semakin keruh dengan berbagai macam fitnah dan kesesatan. Atau Asy'ubad hafizahullah ta'ala menyebut du'atul inhiraf, para da'i yang menyeleweng. Ya. Seperti apa? Seperti kalangan khawarij. Ya. seperti kalangan Syiah Rafidhah dan yang lainnya, dari kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok yang mereka menyeru kepada abdolan, kepada kesesatan, kepada penyimpangan dari jalan yang lurus. Nah, tiga macam ini, ya, tentu saja dua di antaranya, dua terakhir ini adalah para dai yang sekarang ini banyak bergentayangan. Ya. Nah, kalau para dai yang ahlul basirahnya ini, ya, tidak juga bergerak, maka umat akan dibimbing oleh siapa? Ya. Ima du'atul jahal, ima ya, du'atul fitnah wad dalal. Bayangkan, umat akan dibimbing dua macam tipe dai ini. Kalau tidak sama dai-dai yang jahil atau dai-dai yang sesat, yang menyimpang. Ada dua ini. Ya. Kalau ahlul basirahnya tidak bergerak, tidak menyampaikan, maka umat akan dibimbing oleh para dai yang jahil, para dai yang sesat, yang menyimpang. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Ya. Dan kita lihat sekarang kondisinya. Ya. Kaum liberal bebas menebarkan faham-faham liberalnya. Ya. Kaum pluralis menyebarkan faham-faham pluralisnya. Ya. Dengan bebas mereka mengatakan semua agama baik, semua agama benar. Ya. Tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan. Terus ditebarkan subhat-subhat. Ya. Kerancuan-kerancuan berpikir itu ditanamkan. Racun-racun itu ditanamkan kepada kaum muslimin. Ya. Pemahaman-pemahaman toleransi yang salah, yang keliru. Ya. Dengan berdasar atau berlandas kepada liberalisme, pemahaman liberal, kebebasan beragama, dan seterusnya. Ini banyak sekarang. Ada orang yang kemudian menangkal sebuah gereja berdiri di tengah komunitas kaum muslimin, akan dianggap ini dia intoleran. Sekarang begitu. Padahal masyarakat menolak gereja itu karena memang masuk akal. Memang di sini tidak ada yang beragama Kristen. Di sini tidak ada yang Nasrani. Kenapa harus didirikan di sini? Tapi begitu masalah ini diangkat, ya, maka kaum muslimin akan dituduh intoleran. Bayangkan. Nah, ini kondisi. Ya. Kondisi yang ada. Orang-orang Nasrani kan begitu. Dia mendirikan gereja di tengah komunitas muslim. Nanti jamaahnya diangkut dari daerah lain. Kan gitu. Mendirikan gereja yang seperti itu sudah menyalahi aturan SKB 3 Menteri. Tapi justru kenapa kaum muslimin yang dituduh sebagai intoleran? Ini kondisi faktual yang terjadi di tengah masyarakat. Dan semua itu diantaranya. Karena itu tadi. Liberalisme dibiarkan. Pluralisme, pemahaman pluralisme dibiarkan. Kemudian pemahaman-pemahaman lainnya, ya, yang diimpor ya, dari Barat, pemikiran-pemikiran Barat, ya. Belum nanti orang-orang yang mengatasnamakan Islam, ya, orang awam menilai ya itu kan Islam juga, padahal jelas Islam tidak seperti itu. Siapa mereka? kaum Syiah Rafidah. Belum lagi orang-orang yang memiliki pemahaman Mu'tazilah. Belum lagi orang-orang yang memiliki pemahaman Khawarijnya. Khawarij. Dan berbagai macam pemahaman-pemahaman sesat lainnya. Nah, ketika kita mengatakan mereka itu pemahaman-pemahaman sesat, maka akan dituduh, kamu jangan mengaku yang paling benar. Nah, itu. Kan begitu. Kamu jangan mengaku yang paling benar. Sekarang seperti itu. Sekarang seperti itu. Nah, ini kondisi faktual. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa sabar menghadapi kondisi-kondisi yang ada yang seperti itu. Sehingga kesabaran di dalam dakwah ini sangat diperlukan sekali, dan insya Allah nanti pada sesi yang kedua kita akan mencoba untuk mengupas, membahas tentang pentingnya masalah kesabaran ini dan beberapa contoh para ulama dalam hal dakwah yang mereka telah teruji kesabarannya. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Mudah-mudahan nanti Allah memudahkan kita pada sesi yang kedua untuk membahas tentang bagaimana kesabaran para ulama di dalam berdakwah. Mudah-mudahan kita bisa menelaahnya. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.